sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Bakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu. Qala al-musannif rahimallahu taala babul qalaqi wal ittirabi. Bab tentang cemas dan tidak tenang. Allah Ta'ala berfirman, fa'angzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fala warabbika demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim. Fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka perselisihkan di antara sesama mereka. Dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr, ya ayyuhannasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai. Penjelasannya bab ini seakan-akan adalah penjelasan dan tafsir untuk bab sebelumnya. Karena cemas dan tidak tenang saat terjadinya takdir qada wal qadar itu yu'adu minal kabair, itu tergolong dosa besar. Ada menderita dengan takdir dan qadar Allah, maka dia adalah tanda iman. Namun ulama berselisih pendapat tentang hukum ridha terhadap takdir atau ridha terhadap musibah yang terjadi, takdir musibah yang terjadi. Ada yang mengatakan hukum ridha itu wajib, namun pendapat yang dinilai kuat, semisal di Fathul Majid Sarah Kitabut Tauhid, ya, ridha terhadap musibah, takdir musibah hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Sabar terhadap musibah hukumnya wajib, sehingga kesimpulannya sabar menghadapi musibah hukumnya wajib, sedangkan ridha dengan musibah yang terjadi hukumnya mustahab, dianjurkan. Dan kondisi yang mustahab yang dianjurkan dalam hal ini lebih mulia daripada kondisi wajib. Walihada, oleh karena itu, ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ditindas oleh musuh, maka Allah turunkan ketenangan pada mereka, dan ketenangan wa adamil qalaqi, dan tidak cemas. Sebagaimana terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengusir beliau dari Mekah, Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika orang-orang kafir mengusirnya. Tsaniyatsnaini, dia adalah orang yang kedua dari dua orang. Idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua. Ingatlah ketika dia berkata kepada kawannya, yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah sedih, senyap Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, ya, ketenangannya kepadanya. Maka seorang muslim dalam semua keadaannya, dia adalah seorang yang memiliki jiwa yang tenang, hati yang tenang, baik dia senang ataupun susah. Dan ini adalah bukti iman dengan qada dan qadar. Oleh karena itu, ketika tertimpa pada kaum muslimin apa yang menimpa mereka saat perang Uhud, maka sebagian orang yang beriman, qad isub bin nu'as, mengalami kantuk. Karena mereka orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Wa fin naumi amanun, dalam tidur itu terdapat rasa aman. Ciri orang itu hatinya aman, rasa nyaman, itu bisa tidur. Ya, karena jika orang itu ketakutan, cemas, ya, deg-degan, itu tidak bisa tidur. Ya, tapi ketika dia bisa tidur, artinya ya, di hatinya ada al-aman, ada rasa nyaman. Ya, Maka ketika seorang itu cemas karena nunggui anak sakit atau istri mau melahirkan, tidak bisa tidur. Atau orang kemudian ketakutan, khawatir musuh menyerang, maka normalnya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena wa fi naumi amanun. Karena dalam tidur itu terdapat rasa aman dan bukti hatinya merasa aman. Fahum, maka mereka ma'ama asobahum, meskipun menimpa mereka minal qalaqi, kecemasan, luka, kemudian banyak yang terbunuh, menutupi mereka rasa kantuk sebagai bentuk rasa aman dari sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan keadaan kaum muslimin yaum badrin, pada saat perang Badar, di surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika yughashikumun nu'asa amanatan, Allah menutupi kalian dengan rasa kantuk sebagai bentuk rasa aman minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi, dan Allah turunkan pada kalian dari mendung ma'an, air hujan, untuk membersihkan kalian dan menghilangkan dari kalian rijzas syaitan, kotoran setan, dan supaya mengikat hati kalian, dan dengannya Allah meneguhkan telapak kaki, yaitu telapak kaki kalian. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir dijelaskan, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah memberikan rasa takut kantuk kepada kalian sebagai bentuk rasa aman. Ya, rasa aman dari apa yang telah terjadi berupa ketakutan menghadapi musuh. Allah turunkan pada kalian hujan dari mendung untuk membersihkan kalian dari hadas, dan untuk menghilangkan dari kalian was-was syaitan. Maka yang dimaksud dengan rijas syaitan, kotoran setan, adalah was-was. Dan supaya Allah teguhkan hati kalian, supaya teguhlah badan kalian ketika berjumpa dengan musuh, dan Allah kokohkan telapak kaki kalian dengan Allah buat medan perang Badar yang terdiri dari pasir, bumi, tanah yang berpasir itu Allah buat lengkat dan lengket pasir-pasirnya, sehingga kaki ketika nginjak itu tidak masuk ke dalam. Ya, kalau kita masuk ke tanah berpasir atau menginjakkan kaki di tanah berpasir, maka bisa jeblos masuk ke dalam. Maka medan perang Badar itu tanah berpasir, dan Allah turunkan hujan. Ini tujuannya supaya pasirnya padat, sehingga telapak kaki kokoh di atasnya, tidak blesek, tidak masuk ke dalamnya. Maka Allah turunkan hujan, demikian tujuannya supaya kemudian telapak kaki tidak masuk ke badannya. Itu yang dimaksud wa'isabitabihil akhdam, dengan air hujan itu Allah teguhkan, Allah kokohkan telapak kaki kalian. Maka saat perang Badar, Allah beri rasa kantuk sebelum berjumpa dengan musuh. Sebelum terjadi kontak fisik dengan musuh, malam harinya turun hujan lebat. Sehingga di tempat perang Badar yang merupakan tanah berpasir itu jadi mengeras. Demikian juga Allah berikan pada mereka rasa kantuk. Wa fi waqa'ati Uhud, dan di perang Uhud kadzalik, juga demikian ada rasa kantuk yang Allah kirimkan. Sebagaimana firman Allah taala di surat Ali Imran 154, kemudian Allah turunkan kepada kalian min ba'dil ghammi, setelah kecemasan, amanatan. Allah turunkan rasa aman, nu'asan dalam bentuk rasa kantuk. Yaksha ta'ifatan minkum, yang rasakan tu ini menutupi sekelompok dari kalian. Wa ta'ifatun qad ahammathum, sedangkan sekelompok yang lain, ahammathum anfusuhum, jiwanya itu menyusahkan dirinya sendiri. Yadununa billahi ghairal haqqi, mereka punya sangkaan kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Maka di Al-Quran kosakata yang dikaitkan dengan jahiliyah itu ada empat. Yang pertama adalah dhannal jahiliyah, sebagaimana di ayat ini. Kemudian tabarujal jahiliyah, tabarut sebagaimana tabarujal jahiliyatil ula. Kemudian yang ketiga, hamiyah, fanatisme dan kesombongan. Hamiyatul jahiliyah. Kemudian yang keempat, hukmul jahiliyah. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah lah yang mereka cari? Maka ada empat kata yang berkaitan dengan jahiliyah yang ada dalam Al-Quran. Dan jika kondisi masyarakat itu terkumpul padanya empat jahiliyah ini, maka itulah masyarakat jahiliyah. Maka itulah masyarakat yang berada dalam kebinasaan dan dalam keadaan dalam keburukan. Maka manakala ada dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah, artinya i'tiqad, akidah yang rusak, akidah yang rusak sebagaimana rusaknya akidah orang-orang jahiliyah, maka kerusakan akidah. Kemudian tabarujal jahiliyah, artinya kerusakan moral. Kemudian hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Artinya kerusakan interaksi atau pola interaksi di masyarakat. Maka satu dengan yang lainnya, fanatik dengan sukunya, fanatik dengan daerahnya, rusak masyarakat itu. Kemudian yang keempat, hukmal jahiliyah, kerusakan hukum. Maka ketika di ketika sempurnalah kerusakan satu masyarakat ketika terkumpul empat jahiliyah di masyarakat ini. Kerusakan akidah, kerusakan moral, yang kerusakan moral itu dimulai dengan kerusakan perempuan. Dan kerusakan perempuan itu dimulai dari tabarujal jahiliyah. Pakaian perempuannya, dimulai dari pakaian perempuannya dan dandanan perempuan masyarakat tersebut ketika keluar rumah. Dan pola interaksinya juga rusak antara satu unsur masyarakat dengan yang lain. Ada hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, fanatisme kesukuan, golongan dan yang lainnya. Ditambah rusaknya hukum, yang ada adalah hukum jahiliyah. Dan hukum jahiliyah adalah semua hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai, apakah kami punya kewenangan sedikit pun? Qul, katakanlah, innal amra kullahu lillah, kewenangan seluruhnya dalam milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim, mereka sembunyikan dalam diri mereka apa yang mereka tidak nampakkan padamu. Yaquluna, mereka mengatakan, lau kana lana minal amri syai, seandainya kami punya kewenangan, maqutilna hahuna, kami tentu tidak terbunuh di sini. Qul, sampaikan wahai sang Nabi, lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian ada di rumah, labarozani, akan menampakkan dirilah orang-orang yang memang telah tercatat dan tertulis untuk mati, untuk terbunuh, niscaya akan keluar ila madajihim, ke tempat matinya. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir dijelaskan makna ayat ini, kemudian Allah turunkan pada kalian setelah rasa sakit, sempit, ketenangan dan keyakinan, dan Allah jadikan sekelompok dari kalian itulah orang-orang yang yakin dengan janji Allah, mereka ditutupi rasa kantuk yang menutupi hati mereka karena rasa aman dan tenang, sedangkan sekelompok yang lain tidak mendapatkan rasa aman dan kantuk, itulah orang-orang munafik yang mereka tidaklah memikirkan kecuali selamatnya diri mereka, maka mereka dalam qalaqin, dalam kecemasan dan ketakutan. Mereka punya sangkaan kepada Allah, sangkaan yang jelek. Apa itu sangkaan yang jelek? Yaitu Allah tidak akan menolong Rasulnya dan tidak akan menolong hamba-hambanya, sebagaimana sangkaan orang-orang yang jeliyah yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mereka orang-orang munafik berkata karena kebodohannya kepada Allah, laisa lana min ra'yin fi amril khuruj ila al-qital. Kita tidak punya pendapat yang diterima berkenaan dengan keluar dari kota Madinah untuk berperang. Walau kana lana, seandainya pendapat kita diterima, tidak keluar dari Madinah, maka tentu kita tidak akan berangkat meninggalkan Madinah. Katakan oleh sang Nabi, berilah jawaban pada mereka, urusan seluruhnya milik Allah. Dialah Allah yang mentakdirkan apa saja yang Dia kehendaki, Dia menetapkan hukum apa saja yang Dia inginkan. Wa huwa man qaddara khurujakum, dan Dia Allah adalah yang telah mentakdirkan berangkatnya kalian. Orang-orang munafik ini menyembunyikan di dalam hati mereka keraguan dan buruk sangka yang tidak mereka nampakkan kepadamu wahai sang Nabi. Haitsu yaquluna, mereka mengatakan, seandainya kami, laukana lana fil khuruji ra'yun, seandainya pendapat kami tentang keluar dari kota Madinah menuju Uhud itu diterima, tentu kami tidak akan terbunuh atau kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Katakanlah wahai sang Nabi, sanggahlah mereka. Katakanlah seandainya kalian di rumah kalian jauh dari tempat peperangan, tempat pembunuhan dan kematian, niscaya orang-orang yang Allah takdirkan untuk mati akan keluar dari rumah ke tempat matinya. Nah, maka dua ayat ini dalil dari surah Imran 154 dan Al-Anfal 11, bahasanya kantuk saat perang itu adalah sakinah. Kantuk saat perang, adanya kantuk, tiba-tiba terserang kantuk. Tiba-tiba terserang kantuk saat situasi perang itu adalah sakinah. Itu adalah ketenangan dan itu adalah rasa aman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pas kondisi ketakutan yang harusnya tidak bisa ngantuk, ternyata Allah kirimi kantuk. Tiba-tiba menjalarlah rasa kantuk, sambil boleh jadi di antara mereka dan sambil megang senjata kemudian terlelap tidur sesaat. Ada yang kemudian tertidur sesaat, kantuk dalam keadaan berdiri dan yang lainnya. Dan kantuk ketika itu adalah tidur yang sangat berkualitas sesaat, namun itu bikin badan fresh. Maka itulah kantuk yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang berjihad perang di jalannya, dan dia adalah tanda ketenangan. Adapun kantuk saat pengajian, maka itu bukan tanda ketenangan. Maka itu tanda terkena godaan setan, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebutkan sebagaimana di Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, an-nu'asu indal mau'izati minasy-syaitani, Bahasanya rasakan untuk ketika mendapatkan mau'idhah, mendapatkan nasihat, ya. Ketika mendengar pengajian, kok kantuk, kata Ibnu Mas'ud, itu minasyaitani. Itu godaan dari setan. Dan kalau kantuk saat perang, itu datang dari Allah. Ya, kantuk saat perang datang dari Allah, kantuk saat pengajian datang dari setan. Nah, itu beda kantuk saat pengajian dan kantuk saat perang. Wa hadha yubayyinu anna wujudal mar'i, maka ini menjelaskan bahasanya keberadaan seseorang di medan pertempuran bukanlah itu yang mendekatkan ajalnya. Bahkan seandainya dia di rumahnya kemudian halla ajaluhu, telah tiba ajalnya, maka dia tidak bisa memajukan ajalnya sesaat pun ataupun memundurkannya sesaat pun. Innaha ajalun matrubatun, karena ajal itu telah ditetapkan. Walihata, oleh karena itu, maka orang-orang yang beriman itu mendapatkan ketenangan padahal mereka di tengah-tengah pertempuran. Hatta sampai-sampai salah satu mereka jatuh cambuknya tanpa dia sadari karena kantuk yang hebat. Jadi kantuk yang merupakan ketenangan ini yang Allah kirimkan ini bisa jadi terjadi pas ada saat pertempuran. Di puncak pertempuran, fi wasatil wari, pada saat kontak fisik, adu senjata. Nah, pada saat itu Allah kasih nikmat bagi para mujahidin di jalannya. Masih tidur sesaat, semenit dua menit. Yang itu kemudian memberikan fresh di badan mereka. Fi hadhil halati, maka dalam kondisi ini, dengan kondisi kantuk inilah terbedakan antara mukmin dan munafik, sama-sama di medan perang. Maka mukmin tenang jiwanya, tidak ada pada dirinya cemas, tidak ada pada dirinya itirab, mana asalnya guncang, terjemah bebasnya tidak tenang gitu saja. Ketika terjadi musibah, maka orang yang beriman itu tidur karena tenang. Qariral ain, tenang, radian, rida dengan takdir dan qadar Allah, qada dan qadar Allah. Yang tadirul nial faraja, menunggu-nunggu datangnya kabar gembira min Allah azza wa jalla, dari Allah azza wa jall. Wa yahtasibu fil makarih, dan dia berharap pahala dengan berbagai macam kesusahan dan musibah yang dia dapatkan di jalan Allah azza wa jall. Adapun orang munafik, fa'alal aksi, sebaliknya, sebalik dari hal itu. Karena orang munafik ridhonya dan marahnya karena dunia faqat saja. Adapun firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, fala warabbika, lanya itu bukanlah nafi, namun la tanbih, sehingga tidak ada artinya. Fala warabbika, maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka hukum Allah di ayat ini dikaitkan dengan rububiyah. Dikaitkan dengan rububiyah. Maka ada bahasan di bab akidah tentang hukum Allah. Hukum Allah meyakini bahasanya Allah lah yang punya otoritas untuk menetapkan hukum. Itu bagian dari tauhid rububiyah ataukah bagian dari tauhid uluhiyah? Jawabannya bagian dari dua-duanya, tergantung sudut pandangnya. Kalau dilihat bahasanya Allah lah zat yang punya hak untuk mengatur, membuat aturan, mengatur jagat raya, menetapkan hukum, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hukum Allah itu berkenaan dengan rububiyah. Oleh karena itu di sini disampaikan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Kemudian namun jika dilihat bahwasanya hamba itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mentaati hukum Allah, Hamba itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mentaati hukum Allah, memperhatikan halal dan haram. Maka hukum Allah itu berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Maka ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahasanya mereka tidaklah beriman, artinya Allah tiadakan iman dari mereka sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ay, artinya sampai mereka menjadikan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perselisihan di antara mereka. Karena perselisihan itu tanpa ragu pasti terjadi. Akan tapi perselisihan itu yuhsam, bisa dipangkas manakala orang-orangnya, orang-orang yang berselisih itu dengan ikhlas mau kembali kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, jika kalian berselisih fi syai'in dalam apapun. Nakirah didahului in syartiyah yufidul umum. Maka jika kalian berselisih dalam masalah apapun berkenaan dengan masalah agama, farutuhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan sang Rasul. Artinya kembalikanlah masalah tersebut pada Alkitab As-Sunnah. Faman, maka siapa yang didukung oleh Quran dan Sunnah, bi'anal haqqa lahu, bahasanya hak itu adalah miliknya, hukimalahu bidalik, maka kita vonis itu adalah haknya. Dan jadi kewajiban dua belah pihak untuk ridha dengan hukum yang ada. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Dan ayat ini datang fi aqab, setelah ayat-ayat yang isinya Allah mengingkari di ayat-ayat tersebut, mengingkari orang yang mengaku-ngaku beriman dengan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya dan para nabi terdahulu. Wa huwa ma'adhalik, namun demikian dia ingin untuk mendapatkan hukum fi halli, untuk mengurai al-khusumat, pertengkaran yang terjadi pada dirinya kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya sebab nuzulnya terjadi sengketa antara seorang Yahudi dan munafik. Adapun orang munafik, maka dia ingin pergi mencari makhraj, jalan keluar, mencari jalan keluar dari hukum syar'i. Dan siapa yang ingin keluar dari hukum syar'i, maka siapa, maka orang yang seperti ini sikapnya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Dan perbuatannya ini adalah termasuk dosa besar yang membinasakan, yang akan tercabutlah sifat iman dari pelakunya. Oleh karena itu orang-orang munafik mengatakan, kita adukan perkara kita kepada ilah Yahudin, kepada Yahudi. Kenapa dia bilang demikian? Karena orang Yahudi mau menerima suap. Namun orang Yahudi yang menjadi teman tengkarnya orang ini malah mengatakan, kita minta berperkara, kita berperkara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengetahui bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memutuskan kecuali yang benar dan tidak mau menerima suap. Oleh karena itu maka orang-orang Yahudi ridha dengan putusan sang Nabi. Maka lantas Allah permalukan orang munafik ini dengan Allah turunkan firman-Nya, "Fala rabbika la yu'minun." Dan ingat bahasanya Rasul dan ajaran sang Rasul bukanlah muhakaman, jadi patokan hukum dalam perkara harta saja. Namun dalam semua perkara, dalam semua perselisihan, baik itu masalah akidah, dan ini adalah satu hal yang lebih penting daripada harta, ataupun masalah dan permasalahan yang lainnya, maka labbuta, haruslah kita kembali dalam semua permasalahan allati yansha'anha al-ikhtilaf, yang memunculkan terjadinya perselisihan, kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menurunkan kitab supaya sang Nabi menetapkan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Namun tidaklah cukup dengan menjadikan sang Rasul sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan untuk mengurai konflik. Fahasbu saja, cukup demikian. Namun akan tapi sebagaimana firman Allah Ta'ala, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا, kemudian mereka tidak jumpai kesempitan hati dalam diri mereka karena putusan yang kau berikan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka jika banyak orang menjadikan sang Rasul sebagai hakim, Lantas kemudian Rasul memberikan putusan yang menguntungkan mereka atau yang menyusahkan mereka. Lantas kemudian mereka jumpai dalam hati mereka terdapat rasa sempit dan tidak pasrah, yaitu tidak ridha dengan hal itu. Maka ini adalah dalil tidak adanya iman di hatinya. Karena di antara sifat orang yang beriman, dia ridha dengan hukum sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik hukum itu lahu menguntungkannya au alaihi atau menyusahkannya. Maka orang yang betul-betul beriman, Allah sampaikan, harus memenuhi tiga kriteria. Hatta yahkimu kafi masyajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemala yadidhu fi anfusim haraja mimma qadait, kemudian mereka tidaklah sempit hati dari putusan yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan pasrah dengan sepasrah pasrahnya. Ada penjelasan yang cukup menarik di tafsir As-Sa'di untuk ayat ini. Sa'di menyampaikan untuk tafsir ayat ini, kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan sang Rasul sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ai fi kulli syai'in yasluhu fi ikhtilafun, dalam semua perkara yang terjadi perselisihan di dalamnya, lain hanya dengan hal-hal yang disepakati. Maka tidak perlu hal-hal yang disepakati tidak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena hal yang disepakati pasti bersandar pada Quran dan Sunnah. Thumma, kemudian tidaklah cukup dengan menjadikan sang Rasul sebagai hakim sampai hilanglah rasa sempit di hati dan sempit. Wa kaunuhum, dan mereka menjadikan sang Rasul sebagai hakim ala wajil igmat, dengan tutup mata apapun yang akan terjadi. Sumalik fi hadat tahkimu, kemudian menjadikan sang Rasul sebagai hakim itu tidaklah cukup. Hatta yusallimu li hukmihi taslima, sampai dia pasrah ya, dengan sepasrah-pasrahnya, dengan lapang dada, ketenangan jiwa, kepatuhan lahiriah dan batiniah. Maka tiga poin yang ada di surat An-Nisa 65 ini, kata Sa'di kemudian, adalah menggambarkan tiga tingkatan agama. Beliau katakan fatahkim fi maqamil Islam. Kalau sekedar orang itu cuma menjadikan sang Rasul, hanya menjadikan sang Rasul sebagai hakim, maka itu level Islam. Wantifaul harats fi maqamil iman. Kalau kemudian keadaannya tidak hanya sekedar minta Rasul sebagai pemberi putusan, dan kemudian hatinya legowo dengan putusan yang ada, tenang, lapang, tidak sempit hati, maka ini levelnya naik. Karena ini adalah fi maqamil iman, adalah maqam iman, level iman. Kemudian beliau katakan wa taslimu fi maqamil ihsan. Ini, sedangkan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya, ini, artinya sejak awal itu tidak ada kebimbangan di hati. Jadi sejak awal memang sudah plong hatinya, itu level taslim. Dan ini adalah maqamul ihsan. Ini adalah level ihsan. Maka level Islam di bab hukum Allah adalah ketika punya masalah yang dipikirkan apa hukum Allah dalam masalah ini. Apa hukum sang Nabi dalam masalah ini? Ketika dia punya masalah dalam kontrak jual belinya atau keluarganya atau yang lainnya, maka yang dia pikirkan pertama kali apa hukum Allah dalam masalah ini? Dia ingin diatur dengan hukum Allah. Nah, ini maqam Islam. Maka maqam iman lebih tinggi. Tidak hanya sekedar ingin Rasul yang mengatur, namun tidak ada harajan, rasa sempit. tidak ada rasa sempit. Maka ketika datang putusan dari Allah dan Rasulnya, pada awalnya dia punya rasa sempit. Kemudian dia tata hatinya sehingga bersih dari hal itu. Nah, ini makam iman. Maka di awalnya masih ada berat. Ketika putusannya dialah yang salah, itu saya yang salah. Masih belum terima awalnya. Nah, kemudian dia kondisikan dirinya sampai tidak ada haraj. Tidak ada harajan, tidak ada rasa sempit. Mimma qadait, dengan putusan sang Nabi, dengan hukum agama. Nah, ini maqamnya maqam iman. Sedangkan maqamnya maqam ihsan di bab ini adalah sejak awal tidak ada berat. Begitu ini kita punya masalah, harus diadukan kepada syariat, cari orang yang bisa memberikan putusan. Setelah kemudian datang putusan, maka berdasarkan pertimbangan dari ini dan ini, begini dan demikian, ada salah. Ketika kemudian ada putusan, Anda salah, keliru, wajib bertobat, plong hatinya. Maka itu maqam at-taslim. Sehingga famanistakmala hadil maratib, siapa yang lengkap tiga level ini, maka telah lengkaplah level agama seluruhnya. Ya, kemudian tarku hadza tahkim, kalau orang itu tidak mau memberikan tahkim, minta diputusi oleh dengan hukum Nabi. Ke orang yang meninggalkannya dan dia tidak merasa berdosa ketika meninggalkannya, fawa kafir, maka dia orang yang kafir. Wa man taraka ma'al iltizamihi, namun siapa yang meninggalkan hal ini, minta supaya diputusi dengan hukum Nabi, ma'il tizamihi, padahal di hatinya dia komitmen dengan aturan Nabi, dan dia sedih, dia tinggalkan yang tersebut dan dia sedih ketika tidak diatur dengan aturan sang Nabi. Falahu hukmu amsalihi minal asin, maka statusnya sebagaimana pelaku-pelaku maksiat yang lain. Kemudian waqauluhu ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenang, yang dimaksud dengan jiwa yang tenang adalah pemilik jiwa, bukan jiwanya, pemilik jiwa yang tenang dengan takdir dan qadar Allah, pasrah dengan hukum Allah azza wajal. Dan tenangnya jiwa hanyalah terwujud dengan iman dan yakin. Sebagai liuqala laha, sehingga dikatakan kepadanya, kembali pada Rabbmu radiyatan mardiyah. Maka dikatakan pada jiwa yang orang-orang jiwa yang beriman, kembalilah kepada dirimu, kepada kawanmu, yaitu raga yang dulu engkau timpati. Engkau ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadamu. Maka ini adalah kebaikan, dampak akhir yang baik bagi siapa saja jiwanya tenang di dunia ini dengan iman, tenang dengan qada dan qadar Allah. Tukhatibu yaumal qiyamah, maka malaikat akan berkata kepadanya pada kiamat nanti ketika turun hujan, pada saat bangkit dari kubur, wa nusuk, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dikatakanlah kepadanya, kembali kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai, yaitu kembali kepada jasadmu yang alladhi kunta fihi aw ila khaliqika, yang pernah engkau pakai, atau kepada penciptamu dalam keadaan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah surgaku. Yang jadi sisi penilaian dalam hal ini adalah al-mutmainnah, yaitu tenang dengan qada dan qadar Allah, pada hukum-hukum syariat, pasrah kepada Allah azza wa jal. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa lahum madadiyatkan Allah keduanya Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang perkasa bisuraati karena surah karena bisa mengalahkan orang ketika gulat. Inna masyadidu, namun orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengontrol dirinya indal ghadabi ketika dia marah. Penjelasannya, maka seorang kemampuan seorang muslim untuk mengendalikan dirinya saat marah sehingga tidaklah terjadi pada dirinya mubataratun sayyi'at, sikap-sikap refleks yang jelek, wala tasarrufat, tidak pula tindakan yang keliru, maka ini sebabnya adalah itmi'nan, adalah ketenangan hati yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Fala yansaku, sehingga dia tidak larut, tidak terseret di belakang, di balik marahnya. Wala yanfa'ilu, dia tidak emosi. Infa'ala yanfa'ilu artinya emosi. Ma'al ghadabi, bersama marahnya. Namun dia kendalikan dirinya dengan tali, dia tahan dengan tali kekang dirinya. Ya, hatta yadhaba ghadabuhu, sehingga habislah dan berakhirlah amarahnya. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang kuat imannya. Amad dhaiful iman, adapun orang yang imannya lemah atau bahkan tidak punya iman sama sekali, maka jika dia marah tidak peduli apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan karena dia terseret bersama marahnya. Maka hadis ini fihi isinya bimbingan dan arahan ila anna man aghdabahu amrun, ketika seorang itu ada satu perkara yang membuat dia marah, lantas jiwanya ingin bersegera untuk intiqam, membalas orang yang membuat dia marah, maka adalah dia lawan jiwanya dan adalah dia cegah jiwanya dari apa yang dia inginkan, sehingga hilanglah amarah itu dari dirinya. Maka Allah Jalla wa'ala mendeskripsikan orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, dan jika mereka marah, mereka memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tastawil al-hasanatu wal sayyi'ah." Tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Tidaklah sama perbuatan zalim dan perbuatan memaafkan. Idfa billati ya ahsan. Balaslah kejelekan orang yang berbuat jelek dengan berbuat baik kepadanya. Karena jiwa manusia punya kaidah, jubilal insanu ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia itu punya karakter jatuh cinta dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Fa idza ladhi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba idzanya idza fujaiyah, orang yang antaramu dengan dirinya permusuhan seakan-akan dia kawan yang dekat. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru, namun tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang dzuhadzin adzim, memiliki keberuntungan yang besar. Demikian summa qala, kemudian Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, jika ada godaan dari setan yang menggodamu, fasta'id billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, tidaklah sama perbuatan kebaikan dan ketaatan yang membuat ridha Allah dan perbuatan kejelekan dan kemaksiatan yang membuat murka Allah. Maka idfa bil khoslatil lati ya ahsan. Ya, maka responlah kemudian dengan perbuatan yang lebih baik. Isa ataman asa'a ilaika minan nasi. Ya, kejelekan dan kezaliman orang yang berbuat jelek kepadamu. Maka faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun sabiqatun. Maka tiba-tiba orang yang ada di antaramu dengan dirinya permusuhan. Maka jika engkau balas kejelekannya dengan kebaikan, ka'annahu waliyun hamim. Waliyun hamim dimaknai dengan qaribun syafiq. Ya, waliyun adalah orang yang dekat, hamim syafiq yang penyayang. Wa may yulaqaha yulaqaha dimaknai dengan la yuwaffaq. Tidaklah diberi taufik untuk melakukan hal yang terpuji ini kecuali orang-orang yang bersabar dizalimi oleh orang lain. Dan apa yang mereka bersabar dengan apa yang mereka jumpai, ya, bersabar dengan perbuatan jelek yang mereka jumpai dilakukan oleh orang kepadanya. Wala yuwaffaq laha ila dzunnasibin adzim, dan tidaklah diberi taufik melakukannya kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan manfaat yang besar. Lianna syaitana, karena setan itu datang saat orang marah. Dan sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan marah itu adalah bara api yang diletakkan oleh setan di hati anak Adam. Wa wayahmailu al-ghadban, dan amarah itu akan mendorong al-ghadban, orang yang sedang sangat marah, untuk bermaksiat kepada Allah. Rupanya boleh jadi amarahnya itu mendorongnya untuk melakukan kekafiran dengan mencaci maki Allah waliyadu billahi, atau untuk membunuh, atau untuk mencaci, ya, mencela atau mencaci maki, melakukan kodab, tuduhan zina tanpa bukti, atau perkataan yang jelek. Adapun orang yang beriman, yang betul-betul beriman, maka dia mengendalikan jiwanya. Dan orang semacam ini Nabi serupakan dengan, ya, Nabi katakan dia adalah aqwan nas, manusia yang paling kuat. Maka bukanlah orang yang kuat dan perkasa bisuruati. Suruah artinya adalah orang yang bisa yasra'an nasa, membanting orang. Kemudian dia tidak bisa bangkit berdiri bikuwatihi, dengan kekuatannya. Ya, bukanlah orang yang jago gulat, yang banting orang kemudian orang bertekuk lutut tidak bisa bangkit. Wa innama huwa alladhi yamliku nafsahu. Namun orang yang perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika emosi. Bima atahu, dan itu sebabnya karena kekuatan iman yang Allah berikan padanya. Wahia, dan kuatul iman, kekuatan iman itu lebih hebat daripada kekuatan badan. Walhasil kesimpulannya min hadza, dari hal ini, bahasanya al-infial adalah emosi bersama marah tergolong adalah dosa besar, terutama jika berdampak maksiat atau muncul darinya pembunuhan atau perkataan yang jelek semacam mencaci maki Allah dan Rasulnya atau mencaci maki agama. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala wa al-bukhari, diriatkan oleh al-Bukhari, ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, beri aku wasiat." Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tardab, janganlah marah." Dan dia mengulang-ulang permintaannya dan Nabi pun menjawab, "La tardab, janganlah marah." Penjelasannya, ini ada seorang yang datang, seorang yang meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Jangan marah." Dan nampaknya orang itu ingin wasiat yang lebih banyak daripada hal ini. Maka dia ulang-ulangi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam permintaan, permohonan, yaitu permintaan wasiat. Dan berulang-ulang Nabi katakan padanya, "Jangan marah." Dia ulangi sampai ketiga kalinya dan Nabi pun mengatakan, "Jangan marah." Dan ini Nabi lakukan wallahu a'lam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahasanya orang tersebut adalah orang yang sering marah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi memberinya wasiat yang cocok dengan keadaannya. Wa hadha min ufuri aqlihi, dan ini menunjukkan hebatnya akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an wasafa al-ilaj, dengan Nabi resepkan al-ilaj, obat. Dalam bahasa Arab kontemporer, wasofa itu kalau berkenaan dengan dokter, pengobatan, artinya meresepkan. Resep dokter bahasa Arabnya wasfun tibiyun. Kertas isi resep dokter itu bahasa Arabnya wasfun tibiyun. Bi an wasofa al-ilaja, Nabi meresepkan al-ilaja, pengobatan al-munasib, yang cocok untuk person yang cocok. Maka seorang muslim jika menjadi marah, maka selamatlah dia dari banyak perkara. Sedangkan jika dia marah, berada dalam bahaya yang besar. Karena seorang itu jika marah, dia tidak tahu apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Ini disebut dengan ghadabul junun. Ini orang itu marah luar biasa, sampai setelah marah reda dia tidak tahu tadi ngomong apa saja dan melakukan apa saja. Waqad yaqulu, dan boleh jadi dia mengucapkan kalimat kekafiran atau membunuh orang, mencerai istri, atau mencerai istri. Fawa, maka dia tidaklah mampu menahan lisannya, tidak pula tangannya. Kemudian ketika telah hilanglah thawratul ghadabi, semangat marahnya, dia menyesali satu hal yang tidaklah manfaat penyesalan. Saat penyesalan itu tidak manfaat. Maka menjadi kewajiban seorang muslim jika marah, adalah dia kendali dirinya, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan amarah adalah diterapi dengan sejumlah metode. Maka menjadi kewajiban yang pertama kali adalah berdoa minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena amarah itu berasal dari setan. Yang kedua adalah berwudu, karena marah itu datang dari setan, dan setan tercipta dari api, dan air itu memadamkan api. Namun hadis yang secara spesifik menunjukkan berwudu ketika marah dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Yang ketiga, jika dia berdiri hendaklah dia duduk, jika dia duduk hendaklah dia berbaring. Ada dua orang bertengkar, wasor, jadilah keduanya debat, dan Nabi melihat keduanya, yang satu mencaci yang lain, akhirnya yang lain juga marah, memerah wajahnya, kemudian audat, urat-uratnya pun intafakhot, menggelembung, maka nampaklah urat-urat wajahnya. Atas Nabi SAW mengatakan, juga aku mengetahui satu kalimat, seandainya orang yang sangat marah itu mengucapkannya, maka hilanglah darinya apa yang dia dapatkan. Seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini adalah di antara bentuk benarnya firman Allah taala, jika nazghun, ada godaan dari setan yang menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu samiun alim. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat yang lain innahu samiul alim. Dia Maha dengan alif lam. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena dari Abu Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, qad aflah, sungguh beruntung. Siapa orang beruntung? Man, orang yang Allah memurnikan hatinya untuk beriman, Allah jadikan hatinya bersih, lisannya jujur, jiwanya tenang. Kemudian ada khaliqatuhu, keadaannya adalah lurus. Waja'ala, dan Allah jadikan telinganya mendengarkan, matanya melihat. Adapun telinga, maka faqim'un. Wa amal ainu, adapun mata, famu'abbiratun, maka bisa mengambil pelajaran lima apa yang diresapi oleh hati. Waqad aflah man ja'alallahu qalbahu wa'iyya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya itu wa'iyya, bisa memahami apa yang disampaikan. Khaliqah nanti oleh Syaikh Shalih Fauzan dimaknai dengan akhlak, akhlaknya lurus. Ini akhlaknya lurus. Nah, penjelasannya, hadis ini memuat sejumlah sifat yang menunjukkan bahagianya orang yang memiliki sifat ini. Yang pertama tergambarkan, ya tamatsal tergambarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang Allah murnikan hatinya untuk Allah. Wal falah, beruntung adalah kebaikan merugi. Dan sifat yang disebutkan ini la takuni tidaklah ada illa fiman, kecuali untuk orang yang hatinya mukhlisan murni bil iman, murni berisi iman, tidak ada padanya nifak. Li'anal insana, karena seorang rubama terkadang terkumpul pada dirinya dua sifat, yaitu iman dan nifak. Syaratnya nifaknya nifak amali, nifak surga. Kalau nifak itu nifak asgar maksud saya. Kalau nifak itu nifak akbar, maka nifak akbar tidak akan berkumpul dengan iman. Ya, atau dia adalah orang yang mukminan khalisan. Ini tulen mukmin atau tulen munafik. Maka tulen mukmin adalah manusia, model manusia yang paling mulia. Kemudian setelah itu adalah mukmin yang ada pada dirinya iman dan nifak, yaitu nifak asghar. Adapun orang yang paling celaka adalah munafik tulen wal iyadu billahi. Maka seorang mukmin yang tulen imannya, yang murni imannya, Allah jadikan hatinya hati yang bersih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menceritakan perkataan Ibrahim alaihissalam, di hari tidaklah manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang dimaksud hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari penyakit-penyakit abstrak. Karena boleh jadi al-qalbu, jantung itu bebas dari penyakit-penyakit fisik, akan tapi dia sakit dengan penyakit-penyakit yang tidak terlihat, penyakit-penyakit abstrak. Dan penyakit abstrak itu lebih bahaya daripada penyakit konkret. Maka hati yang bersih itu kosong dari al-ghish, menginginkan kejelekan untuk orang lain, yang sering diartikan dengan curang. Karena orang yang curang itu menginginkan kejelekan untuk orang lain dan keberuntungan untuk dirinya. Wal-haqad atau dendam. Dalam hadis yang diriatkan oleh Anas, beliau mengatakan, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul mengatakan, akan muncul ke tengah-tengah kalian saat ini seorang penduduk surga. Maka muncullah seorang ansar yang tanadzafa lihyatahu, yang dia membersihkan jenggotnya dari min wudhuihi, air wudunya. Kalau wudu untuk air wudu, wudu'un perbuatan wudu. Dan dia menggantungkan dua sandalnya pada tangan kirinya. Maka di esok harinya Nabi mengucapkan kalimat yang sama, dan muncullah orang yang sama dalam kondisi yang semisal dengan kali yang pertama. Di hari yang ketiga Nabi mengucapkan perkataan yang sama juga, muncullah orang itu dalam keadaan yang sama dengan keadaannya yang dulu. Tatkala Nabi SAW pergi, maka Abdullah bin Amr ibn al-As mengikuti orang tadi dan mengatakan, inilah haitu abi, aku sedang tengkar dengan bapakku, dan aku bersumpah tidak akan masuk menemui bapakku selama 3 hari. Jika anda berkenan, antuk wiyani, anda beri tempat kepadaku, memberikan tempat kepadaku, sehingga berlalulah 3 hari itu. Fa'altu, niscaya aku akan senang melakukannya. Maka dia mengatakan, silahkan. Anas mengatakan, dan Abdullah yuhadisu, menceritakan bahasanya, bata dia melalui waktu malam bersama orang itu selama 3 malam. Falam yarahu yakumu minal laili syai'an, maka beliau lihat orang ini tidak qiyamulail, tidak tahajud syai'an, meskipun 1 rakaat. Bedanya kalau dia ta'ara. Ini ta'ara itu ada terjemahnya dalam bahasa Jawa. Kalau dia ngelilir, dia terbangun, terbangun namun yang enggak bangun, cuma terbangun saja. Terbangun terus ketap-ketip matanya, kemudian tidur lagi. Nah, itu namanya ta'ar. Bahasa Jawanya ngelilir. Ya, ketika dia terbangun, ya, dia terbangun karena di tengah malam, di tengah orang tidur kadang terbangun karena kebelet. Ya, dia terbangun cuma kemudian tiba-tiba terbangun. Ya, habis itu tidur lagi. Ya, semenit dua menit tidur lagi. Idza ta'ar wa taqallaba ala firasihi, kemudian dia bolak-balik di tempat tidurnya, dzakarallaha azza wa jalla wa kabbara. Dia menyebut nama Allah dan bertakbir sebagaimana yang Nabi anjurkan. Ya, Nabi menganjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah saat ta'ar. Hatta yakuma, ke akhirnya kemudian dia bangun li salatil fajri, untuk salat subuh. Semalaman dia tidak salat malam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, namun aku tidak pernah mendengar dia berkata-kata kecuali baik. Falamma matat ats-tsalatsu, maka ketika telah berlalu 3 hari dan hampir-hampir aku meremehkan amalnya karena tidak pernah sholat malam, tidak ada yang istimewa, biasa saja. Kultu, kemudian aku katakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, terus terang sebenarnya tidak ada antara aku dan ayahku marahan, tidak pula boikot. Akan tapi ceritanya ini, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata-kata tentang dirimu 3 kali. Akan muncul ke hadapan kalian saat ini seorang penduduk surga, dan engkaulah yang muncul 3 kali itu. Maka aku ingin awi ilaik, dia tinggal di rumahmu untuk melihat apa amalmu, lantas bisa aku teladani. Ya, demikian yang ada dalam pikiran sahabat, tidak kemudian hasad. Dan orang ini pasti punya rahasia, saya ingin tahu rahasianya dan bisa beramal seperti dia. Semoga kemudian dapat keutamaan sebagaimana dia. Falam aroka ta'malu kathiru amalin, namun aku tidak melihat engkau punya amal yang banyak dan istimewa. Sehingga pertanyaannya sudah terus terang saja, famalladzi balagha bika maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan engkau sampai pada derajat apa yang Nabi katakan? Maka orang tersebut mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amal istimewa yang aku miliki kecuali yang engkau lihat 3 hari ini. Qal falamma walaitu, maka tatkala aku sudah berbalik ke kanan mau pulang, da'ani, orang tersebut memanggilku. Faqal, kemudian dia mengatakan, ma huwa ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Tidak ada amal istimewa yang aku miliki, amal lahiriah yang istimewa aku miliki, namun aku punya amal batin yang amal batininya, yaitu aku tidak menjumpai dalam diriku keinginan rish, keinginan buruk, keinginan mengharap kejelekan li ahadin minal muslimin, untuk satu pun kaum muslimin. Tidak ada dalam diriku al rish, keinginan keburukan menimpa satu pun kaum muslimin. Kemudian, dan aku tidaklah iri, tidak punya hasad dengan siapapun. Kau tidak punya iri dan hasad dengan siapapun. Dan kiat penting orang itu supaya tidak punya hasad adalah qanaah, luar biasa. Qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu qanaah, maka dia tidak punya iri dengan siapapun. Ala khairin atahullahu iyyahu, karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, hadi allati balaghta bika, inilah rahasia engkau sampai pada kedudukan yang engkau dapatkan. Wahya allati la nutiku, dan dia adalah amal yang kami tidak mampu melakukannya. Di sini dilihatkan Imam Ahmad, diperselisihkan apakah hasan ataukah dhaif, dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Ini. Maka berdasarkan hadis ini, maka hadis ini diantaranya menunjukkan luar biasanya manfaat amal batin. Ketika orang itu amal lahiriahnya biasa-biasa saja, namun punya amal batiniah yang luar biasa, jadilah dia luar biasa. Jadi luar biasa, orang ini tidak punya amal istimewa secara lahiriah, namun dia punya amal hati yang istimewa. Ini yang diakui oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, itulah yang mengantarkan kepada derajat yang mulia, mendapatkan kabar dari Nabi sebagai ahlul jannah dalam keadaan orangnya belum meninggal dunia. Menjadi ahlul jannah saat dia masih berjalan di muka bumi. Satu kedudukan yang mulia. Inilah sebabnya. Dan Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, dan itu yang kami tidak mampu melakukannya. Ya, maka amal batin itu punya manfaat yang luar biasa. Ya, manfaat yang luar biasa menutupi kekurangan dari amal lahiriah. Namun hadis ini bukanlah motivasi untuk meninggalkan sholat malam. Hadis ini bukan motivasi untuk meninggalkan sholat malam. Sudah sholat malam enggak, hasadnya ya, juga belum hilang. Ghisnya juga belum hilang. Maka ini pun tidak dapat, itu pun tidak ada, itu pun kemudian juga belum ada. Fahadha alladhi awsalahu, maka amal inilah yang mengantarkannya kepada kedudukan yang tinggi, yaitu satu akhlak mulia yang dalam bahasa Arab disebut dengan salamatul qalbi. Orang yang ada di atas itu punya amal istimewa namanya salamatul qalbi, bersih hatinya, tidak ada punya keinginan kejelekan pada orang lain. Tidak ada kemudian hasad iri dengki pada siapapun. Fawalam yakun, maka dia tidaklah tergolong sahabat yang paling banyak amalnya, itu amal lahiriahnya. Dan dia adalah salimul qalbi, orang yang bersih hatinya. Dia tidak punya dendam pada siapapun, tidak hasad atas nikmat yang Allah berikan pada siapapun. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua tergambar pada sabda Nabi dan lisan yang jujur. Maka ini adalah sifat yang merupakan abrosma, sifat yang paling menonjol, terbedakan seorang muslim dari yang lain. Maka dia tidak bertutur kata kecuali jujur, dia jauhi dusta, dia jauhi riba, menggunjing, dan dia jauhi namimah. Dan dia jauhi perkataan yang tidak ada faedahnya. Maka kejujuran adalah si'arul muslim, adalah simbol seorang muslim atau slogan seorang muslim. Dan satu hal yang menarik, bahwasannya Nabi sampaikan bahwasannya dusta itu adalah pintu pembuka fujur. Fujur itu artinya gemar maksiat, gemar untuk melakukan dosa, bolak-balik melakukan dosa. Kata Nabi, pintu fujur itu al-kadzib. Maka siapa yang ringan lisannya untuk dusta, untuk bohong, maka mudah baginya berbuat maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bil kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Hati-hati dengan dusta, karena dusta itu yahdi ilal fujur, pintu penting, pintu pertama yang terbuka yang mengantarkan orang untuk menjadi fajir, penggemar dosa. Maka Nabi jadikan kunci dan pintu pertama jalan fujur mencetak orang yang fajir adalah ringannya lisan untuk dusta. Dan jika kita renungkan, maka itu satu hal yang benar adanya. Kenapa? Karena jika orang itu tidak bisa bohong, ketika dia melakukan kejelekan dan kesalahan, maka banyak yang menasihati, banyak yang mengingatkan. Bahkan yang punya hak untuk menghukum akan menghukumnya. Dengan itu maka dia lebih mudah untuk dapat hidayah. Banyak nasihat, banyak ingatkan, ada yang menghukum, akhirnya dia maka dia kemudian punya potensial besar untuk mudah insaf dan kembali. Kalau dia tidak bisa bohong, kalau lisannya tidak bisa bohong, tapi orang itu sulit untuk insaf dan akan nyaman dengan maksiat, manakala ringan baginya untuk bohong. Ketika di awal-awal dia berbuat maksiat, kemudian ada yang merkoi, ada yang tertangkap basah, kemudian dia masih berkelat-kelit dengan dustanya. Ya, dia tutupi itu dengan dustanya, maka dia akan melanjutkan maksiatnya. Tidak ada yang menasihati, oh kayak gitu toh, ya sudah. Tidak ada yang nasihat, tidak ada yang ingatkan. Maka terbuka baginya pintu fujur. Oleh karena itu diantara kiat penting dalam mendidik anak adalah menanamkan untuk menjadi anak yang jujur. Tidak bisa bohong, kemudian tidak mudah untuk bohong. Kalau ini berhasil, maka itu proses pendidikan anak itu sudah sukses, itu sudah di depan mata. Ketika anak ini nakal, dari mana tadi? Dia tidak bisa bohong. Dari mana tadi ditanya sama orang tuanya atau sama kakaknya, dari mana tadi? Nah, dia tidak bisa bohong, dia jujur. Akhirnya dinasihati, akhirnya kemudian dihukum dan seterusnya. Balik jadi anak yang baik. Tapi kalau dia gampang bohong, enteng untuk bohong, apalagi dia, maka dia akan nyaman dengan kenakalannya dan kemaksiatannya. Dia akan tutupi maksiatnya dengan bohong demi bohongnya. Maka jadilah dia orang yang fajir. Wahada, maka hadis ini fi isinya adalah motivasi untuk jujur, jujur dalam berkata dan berbuat. Dan bahasanya orang yang jujur itu fi zumrati, dalam rombongan orang-orang yang beruntung. Dan bahasanya selamatnya seorang muslim takunu bihifdzi lisanihi, adalah dengan menjaga lisannya. Sebagaimana pernyataan Ka'ab bin Malik, beliau mendapatkan kemuliaan itu karena jujur. Itulah ayat yang mengenang beliau dan dua kawannya selama dunia ini masih ada, gara-gara lisannya yang jujur. Fahada, maka lisan atau lidah adalah anggota badan yang kecil, namun sa'nuhu khatirun, keadaannya menakutkan. Oleh karena itu, maka ada ungkapan orang Arab yang mengatakan al-mar'u bi asgharaihi, seseorang itu dinilai dengan dua benda kecil yang dia miliki, yaitu hatinya dan lisannya. Maka siapa yang tidak bisa dipegang kata-katanya, maka orang pun tidak percaya. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ada satu kata yalfadhi yang terucap kecuali di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan senantiasa hadir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah manusia ditelungkupkan pada wajahnya atau pada lubang hidungnya kecuali itu hasil panen lisan-lisannya. Maka perkataan itu satu hal yang berbahaya, lasema lebih-lebih jika itu isinya dusta, menipu dan ghish, dan menginginkan kejelekan bagi orang lain. Kemudian sifat yang ketiga orang yang beruntung adalah jiwanya tenang. Inilah yang jadi sisi pendalilan. Antakuna nafsul mu'mini, jiwa seorang mukmin itu tenang dengan iman, tenang dengan takdir dan qadar Allah. La tata asar, tidaklah terpengaruh jika tertimpanya hal yang tidak dia sukai, namun dia bersabar mengharap, tahta sibu pengharap pahala, mengharap ganjaran. Jika dia mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, bersyukur dan memuji Allah atas nikmat, maka inilah makna al-itmi'nan, ketenangan. Alladhi yakunu fi ridha, yang itu ada pada ridha dan pasrah dengan qada dan qadar Allah. Yang keempat, khaliqatuhu mustaqimah, ini akhlaknya lurus. Artinya dia adalah orang yang baik akhlaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan tidaklah diragukan bahwa jika al-hasanah itu adalah at-taubah, maka dia menghapus semua kejelekan. Dan jika al-hasanah di sini adalah amal saleh, maka amal saleh itu hanya menghapus dosa kecuali dua. Yang pertama dosa besar kepada Allah tidak bisa dihapus dengan amal saleh berupa sholat, puasa dan yang lain. Yang kedua dosa dengan manusia, baik kecil ataupun besar, tidak bisa terhapus dengan rajin sholat, rajin puasa. Wa khaliqin nasa, dan berakhlak dengan an-nasa, dengan semua manusia, bukan hanya dengan kaum muslimin, bukan hanya dengan teman satu pengajian, bukan hanya dengan yang dikenal. Namun Nabi katakan wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada semua manusia. Tidak hanya teman satu pengajiannya, satu gurunya, satu forum pengajiannya, namun semua manusia. Termasuk diantaranya orang kafir. Jika kita diperintahkan untuk berakhlak mulia dengan orang kafir, apalagi dengan sesama orang yang beriman. Apalagi jika dia adalah orang yang beriman yang taat. Apalagi dia orang yang beriman yang taat, yang kawan kita atau tetangga kita atau kerabat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 183, wa qulu lin-nasi husna, dan berkata-katalah yang baik linnas, kepada semua manusia. Kalau di hadis, maka Nabi sampaikan, Nabi perintahkan untuk berakhlak mulia baik kata-kata ataupun perbuatan kepada semua manusia. Di ayat di Al-Baqarah secara khusus Allah sampaikan adalah berkata-kata yang baik kepada semua manusia. Artinya antusiaslah untuk memperbagus akhlakmu bersama banyak orang. Yang kelima adalah telinga yang mendengar, yaitu mendengar kebaikan. Karena telinga itu pasti mendengar bitabiatil hal, karena itulah sifat telinga. Sehingga yang membedakan seorang mukmin dengan yang lain adalah telinganya mukmin mendengarkan hal yang berfaedah berupa zikrullah, bacaan Al-Qur'an dan ilmu yang manfaat, tidak mendengarkan hal yang membahayakan dan membuat muka Allah semacam dusta, adu domba, cacian, sumpah serapa, mendengarkan al-lahwi wal aghani, nyanyian, walahwi dan hal yang sia-sia. Maka sebagaimana seorang muslim membersihkan lisannya, harus seorang muslim itu membersihkan pendengarannya. Yang keenam, mata yang melihat, yaitu melihat bukti-bukti penciptaan yang ada di ufuk, yang ada pada diri sendiri, dan melihat hal-hal yang manfaat, melihat iktibar dalam rangka mengambil pelajaran, berpikir, intibah dan perhatian, bukan pandangan hewan yang tidak faham apapun. Wa inna manadhar hewan, cuma melihat intibah karena bangun dan tabasurin melihat. Allah Ta'ala berfirman, mereka punya hati yang mereka tidak pakai untuk memahami, punya mata yang tidak dipakai untuk melihat, punya telinga yang tidak dipakai untuk mendengar. Maka orang-orang yang demikian keadaannya Allah katakan kal an'am, maka dia seperti binatang ternak, bahkan dia lebih sesat, yaitu lebih jelek. Walakin akan tapi alaika, kewajiban anda untuk menggunakan penglihatan bima fihi khairuka, dengan sesuatu yang bernilai kebaikan bagi anda di dunia dan di akhirat. Jangan anda gunakan penglihatan anda untuk melihat yang Allah haramkan berupa berbagai macam hal yang fitnah, yaitu hal yang merusak agama, semenjak pandangan kepada perempuan dan hal-hal yang Allah haramkan, dan semisal mata, telinga juga demikian. Maka Nabi serupakan telinga biqim'i. Qim'i, apa itu qim'i? Qim'i maknanya mihqan. Apa itu mihqan? Alladhi yudha' fi famil wi'a', yang diletakkan di mulut wadah atau kirba, wadah air terbuat dari kulit. Corong berarti. Corong. Yusabu fihi al-ma', untuk menuangkan air supaya masuk ke dalamnya. Maka kominun artinya corong. Wa amal ain, adapun mata, yusabu fi alma, dituangkanlah air padanya. maka telinga itu seperti corong yang jadi tempat dituangkannya air. Maka telinga itu menuangkan dalam hati apa yang didengar, baik itu ucapan yang baik ataupun jelek. Kalma alladhi yuhkan fisika, seperti air yang disimpan dalam wadah penyimpanan air dan dituangkan air padanya. Adapun mata, maka itu adalah mata yang mengambil pelajaran apa yang disimpan oleh hati. Maka pandangan Anda sepatutnya menjadi kewajiban Anda, Anda gunakan untuk melihat hal-hal yang memberikan faedah kepada Anda, dengan memandang dengan dalam rangka mengambil pelajaran dan berpikir. Karena apa yang ada, apa yang dilihat oleh mata itu masuk ke hati, sebagaimana apa yang didengar dari telinga, baik itu baik ataukah buruk, itu masuk ke hati. Afalam yang duru ila sama'i fawqahum, ya, tidakkah mereka memandang langit yang ada di atas mereka, bagaimanakah kami membangun langit, kami menghiasi langit, wa malaha min furuj, dan tidak ada yang cacat pada badannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, qul katakala ungdur madza fis samawati wal ardi, Allah apa yang ada di langit dan bumi. Maka berbagai macam ayat dan peringatan tidaklah bermanfaat untuk orang-orang yang memang tidak beriman. Furuj artinya syukuk ta'ibuha. Tidakkah mereka merenungkan, mereka orang-orang mendustakan hari berbangkit, tidakkah mereka merenungkan langit yang ada di atas mereka, bagaimanakah kami ciptakan, kami bangun, kami hiasi, dengan kami letakkan di langit berbagai macam bintang-bintang. Walaisalaha sukukun, dan tidak ada yang terbelah, tidak ada yang retak, yang jelek. Maka zat yang menciptakan langit ini tentu tidaklah kesulitan untuk membangkitkan orang yang sudah mati untuk supaya hidup. Fal aslu fil insan, maka hukum asal seorang manusia adalah memandang dengan dalam rangka mengambil pelajaran dan berpikir. Akan tapi manusia di zaman ini yakthuruna min siyahah, mereka sering berwisata, mereka sering jalan-jalan. Namun jalan-jalan seperti apa? Apakah jalan-jalan dan wisata maksiat atau wisata iman? Maka yang dituntut adalah wisata iman yang isinya adalah mentelaah, merenung, tadabbur, memikirkan, wa ta'aqqul, dan memperhatikan kerajaan Allah Azza wa Jal. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lantas mereka memiliki hati yang mereka gunakan untuk berpikir, telinga mendengar, maka sesungguhnya bukanlah penglihatan yang buta, akan tapi butalah hati yang ada di dada. Maka berjalan di muka bumi, lihatlah bagaimanakah akibat orang-orang yang mendustakan. Maka orang yang berjalan di muka bumi dalam rangka mengambil pelajaran, tobat dan kembali kepada Allah, dialah orang yang selamat. Adapun orang yang berjalan di muka bumi untuk memuaskan keinginannya, syahwatnya dan hawa nafsunya, mendengarkan, menikmati hal-hal yang haram, tidak mengambil pelajaran, tidak kemudian jera, fahadi, maka ini adalah wisata yang haram. Wa in kana, adapun jika wisata itu liajli dalam rangka menikmati hal yang mubah, wanuzhah, dan wisata an-nazihah yang bersih, maka itu wisata yang hukumnya mubah. Maka beliau bagi hukum wisata menjadi tiga macam, ya, ada yang mubah, ada yang wisata iman yang dianjurkan, dan ada yang haram. Waqad aflaha, dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya hati yang bisa wa'yan, menangkap apa yang disampaikan, mutayqidhan, yang bangun untuk mengingat Allah, mengambil pelajaran, sehingga hatinya bukan hati yang mati. Maka hati ada tiga macam, hati yang bersinar dengan cahaya Allah, hati yang sakit itulah hatinya orang munafik, hati yang mati itulah hatinya orang yang kafir. Maka hati seorang mukmin adalah hati orang yang hidup dan bercahaya dan jujur. Fa'antur maka liya'lah hatimu, termasuk jenis yang mana. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.